Persiba itu melakukan proses apa, harus dasarnya bagaimana untuk menarik-narik ayat Allah itu dalam posisi Mbak? Ya, kadang-kadang kita menulis memang kita ingin menulis ya, mencari, itu kadang-kadang memang ditarik, artinya datang aja inspirasi itu, datang aja. Dulu saya memang mencari merangsangnya dengan gerakan, artinya saya harus melihat benda-benda mati itu bergerak, pohon itu bergerak. Itu saya dapatkan secara fisik kalau saya naik beca di Bandung itu. Turunannya nanti saya melihat pohon-pohon itu bergerak, itu saya dapat inspirasi. Saya suka musik yang bergerak, musik keras, kayak James Brown, Sex Machine, apa itu. Itu bergerak, kayak musik rock itu. Itu bergerak, itu dinamikanya itu yang saya cari. Melalui hidup bergerak dari situ. Dan kemudian juga saya juga memang terberikan cinta terhadap puisi. Karena kemarin kita kan menulis puisi ini bukan maunya, dia yang memprogram sehingga kita menulis puisi. Di program mau ngelak, saya dulu sekolah sosial politik, tapi setengah waktu setelah mau bikin skripsi saya tinggalkan karena puisi itu terlalu menarik saya, terlalu mendung, sehingga saya tinggalkan. Kemudian saya terprogram untuk jadi penyair dan itu. Kemudian soal nasab, keturunan saya, ya, saya nggak tahu, biasa-biasa aja. Bapak saya juga ada yang menulis catatan-catatan seperti puisi, itu ada bapak saya. Dan yang keturunan saya dari keturunan ada Jawanya, makanya nama saya Sutarji kan. Tapi kami merantau ke Sumatera, ke Riau gitu. Ada darah Jawanya. Dan dari keturunan orang tua saya yang dari apa namanya Kutuarjo apa itu ya. Itu memang dari keluarga yang Muslim gitu ya. Namanya pun bapak saya Muhammad Bahri, bukan nama Jawa. Saya diberi nama Jawa karena di Riau dia nostalgia, jadi beri nama Jawa. Jadi nama bapak saya, nama Muhammad Bahri, nama Islam, gitu, nama Arab gitu. Jadi memang karena itu kecintaan saya kepada religiositas, kepada agama itu barangkali kuat, itu karenanya itu mungkin karena keturunan aja. Tapi tidak ada lah yang macam empu tertular, empu sendok, empu apa itu. Tidak ada lah, tidak ada. Tak ada saya karena saya enggak, itu biasa-biasa aja lah itu. Untuk pertanyaan apakah itu orisina itu Rasulullah apa langsung dari Allah dan seterusnya, saya minta Pak Muzamil menjawab ini karena ini nas ya, ini nas jelas, karena siapa tahu ternyata Pak Muzamil, siapa tahu redaktur puisinya itu orang Madura, siapa tahu kan kita aja. Baik, jadi tadi yang ditanyakan puisi itu dari mana gitu ya? Oh iya. Jadi gini, yang mengajari puisi itu adalah Allah. Coba baca Al-Quran. Al-Quran itu puisi. Gitu ya. Jadi kita petunjuk tapi oleh Allah dibahasakan dalam bahasa puisi. Coba surat Toha baca. Toha. He kan? Ma anzalal Qur'ana litasqa tadhkiratan liman yakhsha, kan sama. Tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula. Nah itu. Luar biasa. Jadi Allah Ta'ala yang mengajarkan puisi. Maka kalau orang Islam kok tidak terangsang jiwa seninya, jiwa puisinya, berarti orang Islam kurang mendalami Al-Qur'an. Kalau saya tidak berpuisi bukan karena saya tidak terangsang, tapi saya masih menghormati Pak Sutarji Kolsun. Biarlah beliau bertahan gitu loh ya, sebagai presiden puisi Indonesia. Nanti pada waktunya saya akan menampilkan puisi-puisi. Dan Rasulullah juga begitu. Rasulullah itu kata-katanya itu puitis gitu ya. Banyak hadis-hadis Rasulullah itu ya, yang disampaikan oleh beliau sangat sangat puitis gitu, banyak sekali ya, termasuk hadis qudsi ya. Hadis qudsi itu kan banyak puitis, contoh kalau apa akhirannya ii semua gitu. Hadis qudsi itu firman Allah tapi redaksinya dari Rasulullah gitu, seperti contoh al kibriya'u ridai ya, apa terus wal azamatu izari gitu ya, itu kan i semua. Faman lam yardah biqada'i falyatlub rabban siwa'i. Nah itu hadis qudsi itu, i semua. Jadi puisi. Karena Islam itu memang harus disampaikan dengan keindahan, gitu ya. Islam itu indah, akan lebih indah lagi kalau ditampilkan dengan puisi. Jadi kita, ya saya kira seperti itulah. Baik, terima kasih. Oke, untuk menegaskan yang dimaksud saja, kalau Al-Quran juga ayat-ayat dari kitab sebelumnya itu 100% Allah muatannya maupun teks redaksionalnya. Kalau hadis qudsi itu adalah hidayah dari Allah, tapi Rasulullah yang merumuskannya atau mempuisikannya. Kalau hadis ini yang paling kontroversial dan paling relatif, karena andaikan pun itu kata-kata Rasulullah sudah mengalami distorsi pada proses perawi-perawinya dan begitu. Jadi kalau menurut saya, Anda tetap menomorsatukan Al-Quran, hadis itu Anda hadapi dengan akal dan verifikasi-verifikasi. Kalau hadis qudsi, insya Allah jumlahnya tidak cukup banyak untuk terjadi distorsi sebagaimana hadis biasa. Nah, ini ada pertanyaan dari Bang Tarji soal surat Yasin tadi. Kan itu semuanya syair. Halo, Mas. Seperti Mas Abi. Itu tetapi dalam surat Yasin kan ada tidak layak bagi Muhammad untuk menyair. Kami tidak ajarkan dia menulis puisi. Kira-kira gitu lah kan, ada kan? Ya. Nah, bagaimana itu menjelaskannya sehingga seperti ditolak puisi itu, bahwa bagi Muhammad puisi itu rendah lah gitu, kurang lah, tak layak baginya. Coba tolong, kalau saya sih sudah jelas sebenarnya yang lain ini mungkin. Oke, jadi begini, itu kan orang-orang yang masyarakat Arab itu masyarakat yang ahli sastra, gitu. Masyarakat Arab itu masyarakat yang penuh dengan puisi. Orang Arab itu kalau sudah suruh bicara tentang lomba puisi itu bisa sampai berjam-jam dan itu tanpa ditulis. Gitu. Sehingga, nah, gitu ya, ketika Al-Quran turun dengan bahasa puitis tadi, lalu dituduh Nabi Muhammad itu hanya sekedar seorang penyair, gitu. Maka itu dibantah karena gitu. Nabi Muhammad bersair itu bukan karena dia penyair. Gitu. Itu sebenarnya yang dibantah. Wa ma yambaghi lahus. Apa terus itu? Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yambaghi lah. Itu yang dimaksudkan. Dan aku tidak mengajarkan kepada Muhammad syair wa ma yambaghi lah, dan itu tidak pantas bagi Muhammad. Itu bukan berarti yang ditolak oleh Allah itu kesyairan, kesastraan, kepuitisan Al-Quran dan hadisnya. Tetapi orang Arab menuduh Nabi Muhammad itu hanya seorang penyair. Nah, itu deh. Padahal Nabi Muhammad itu menggunakan syair untuk menyampaikan ajaran agama Islam. Itu kan beda ya. Jadi orang yang hanya niat berpuisi, tapi dengan orang yang menjadikan puisi sebagai media untuk menyampaikan agama. Begitu. Saya dapat tadi itu ya. Sebenarnya positioning ayat itu adalah untuk menunjukkan bahwa Muhammad itu bukan sekedar seorang penyair, maksudnya seperti itu. Jadi maka di ijazah ma'iyah ini kita tulis juga bahwa loh, kalau Tarji hanya seorang penyair berarti pengenalan kita kepada dia fakultatif. Kita harus punya pengenalan yang komprehensif, yang interrelatif dan universal. Sutarji lebih dari itu, ya. Lebih dari itu. Jadi kalau sekedar penyair, dia mendapat penghargaan di mana-mana sebagai penyair. Tapi bagi saya, dia itu cuma salah satu output saja dari manusia Sutarji. Dan yang kita hargai malamannya adalah manusia Sutarji yang murni, tanpa basa-basi, tanpa apa-apa. Pokoknya begitulah dia, begitulah Allah menciptakan. Sutarji itu ya begini nih, di Lauhul Mahfudz ya kayak gini nih. Termasuk jaketnya ya gini nih, ditulisnya gitu. Nah, saya tawadul. Ya, jadi ini mungkin Al-Quran itu menggunakan kata-kata yang banyak sinonim tapi konotasi jauh berbeda. Ya kan? Contoh, kata ahad, kul huwallahu ahad, berbeda dengan walam yakun lahu kufuan ahad. Ahad yang pertama tidak pernah sama dengan ahad yang kedua. Ya, malah bertolak belakang. Kul itu terjemahan kita keliru, katakan, katakan tidak bisa dikatakan. Allah tidak bisa dikatakan. Qul itu qaul, qaul itu i'tiqad, yakini. Setidaknya uraikan gitu. Tapi bukan dikatakan. Kalau Allah mengatakan katakanlah Muhammad, intak ya Muhammad atau takallam ya Muhammad, bukan qul. Qul itu adalah qaul. Jadi enggak bisa dikatakan Tuhan diperkatakan, enggak bisa. Karena kata-kata tidak ada yang mampu mengekspresikan Tuhan. Maka Al-Ahad yang pertama itu namanya Allah Sang Mutlak. Tapi Ahad yang kedua adalah menunjuk kepada personifikasi sosok. Itu kan jauh berbeda. Nah sekarang syair. Nah itu. Kita cenderung mengartikan syair itu tahu-tahu ada puisi. Padahal syair itu bisa bermakna rasa. Rasa rambut. Okay, syair. Ya kan? Nah, kalau pemahaman saya di dalam Al-Quran itu, dalam surah Yasin itu Bang Tardi, syair itu dimaknai semacam baperan gitu loh. Kami tidak mengajarkan Muhammad itu baperan. Gitu. Tahu-tahu rasa apa sedikit tersinggung. Sedikit tersinggung. Walaupun memang dalam penyataannya, penyairnya terlalu rasa mungkin banyak yang baperan gitu loh. Nah Tuhan tuh menegaskan bahwa Muhammad itu kami tidak mengajarkan kepada Muhammad baperan, bukan tidak mengajarkan puisi. Karena puisi adalah sesuatu yang membawa makna gitu. Puisi sesuatu yang bukan tergantung kepada kata, ya kan? Dalam jalan sunyi, puisi yang kusembunyikan dari kata-kata. Itu yang indah sekali menurut saya. Itu benar-benar puisi gitu. Jadi kata-kata adalah menggambarkan sesuatu yang bergejolak di dalam jiwa kita yang tidak hanya mengekspresikan diri kita sendiri, tapi dia lebih representatif menyuarakan apa yang dikehendaki Tuhan daripada dirimu itu. Nah itu yang diekspresikan oleh penyair besar seperti Bang Tardi, sehingga seluruh kata-kata yang keluar itu bermakna fana, peniadaan diri, kebersatuan dengan Tuhan. Dan kita bisa melihat bahwa pandangan seorang Sutardji Kalsumbari tentang Tuhan itu bukanlah konsep teologi, sama sekali tidak. Tuhan adalah cinta, maka dia menyayangi, dia bertuhan. Tuhan adalah laku kebaikan, adalah kebaikan. Maka kalau orang berlaku kebaikan, maka dia bertuhan. Kan gitu. Itu sudah menjangkau, melangkahi atau melampaui konsep-konsep teologi yang diajarkan dalam agama, dalam pengertian sebagai aturan sistem tata kelola peribadatan kepada Tuhan dan kaidah pergaulan manusia. Itu bukan sistem, agama bukan sistem. Agama adalah situasi keilahian yang menuntun orang atau yang menuntun manusia kepada kebaikan. Maka agama itu aslinya kebaikan. Tidak boleh ada kejahatan yang muncul dari agama atau atas nama agama. Ini mungkin kita akan bisa eksplorasi nanti, karena itu waktunya Bang Tardi. Tapi masalah syiar ini bukan karena orang mempertentangkan antara karya sastra dengan Islam, itu sangat sangat naif. Ya kan? Karena syair itu bukan puisi. Syair itu adalah rasa yang disinggung Al-Quran. Baperan, suka tersinggung. Orang bikin kartun di Paris, pedang-pedang terhunus di Tanah Abang. Apa hubungan? Ya, itu karena apa? Karena reaksioner, karena baperan. Tidak berpikir bagus. Saya kira itu pertambahan saya. Terima kasih. Kita nanti akan ilmunya sebenarnya interrelated, sebenarnya semua terkait. Jadi tadi saya banyak cerita kepada Mas Taufik Ismail mengenai Pak Indra. Nanti kita khususan Pak Indra ya, tapi kita sekarang tuntaskan yang Bang Tardi. Ada dua hal. Maksudnya saya begini, kalau Anda baca Qul Huwallahu Ahad ya, Al-Ikhlas ya. Pertama ada konfirmasi Qul Huwallahu Ahad. Allah itu Ahad, satu. Begitu sampai Walam Yakulahu Kufuwan Ahad, kalau Anda paham bahasa Arab dan linear berpikir Anda akan bantah lu. Katanya tadi Qul Huwallahu Ahad. Lah kok sekarang Walam Yakulahu Kufuwan Ahad, yang gitu. Tapi tidak ada orang berpikir begitu karena memang tidak pernah mencoba mendalami Al-Quran. Tidak pernah kan aslinya gitu, lu katanya tadi kulalau wakad, lah kok sekarang walamnya kulalau bufan akad, kan begitu. Kalau Anda agak runtut aja berpikirnya, lu ini akad dua ini berarti berbeda. Yang satu itu tunggal, katakanlah dia maha tunggal misalnya gitu ya, bukan satu. Kalau satu ada dua, ada tiga, ada empat. Kalau tunggal itu the only. Say to yourself that he is the only, gitu ya. He is the only. Tapi kalau walam yakulo kuwan akad, akadnya bukan the only. Anybody, somebody paling pol, gitu ya. Jadi itu maksudnya saya. Nomor dua. Saya juga jelek-jelek nulis puisi dan ada juga kumpulan puisi saya, tapi kan saya tahu bahwa puisi saya tidak bisa, sama sekali tidak bisa dipersaingkan dengan puisinya Bang Tarji. Dan saya ngomong itu sudah bertahun-tahun. Saya tidak akui diri saya sendiri sebagai penyair. Artinya saya enteng saja untuk meniadakan diri saya bahwa saya juga penyair. Gitu loh. Jadi saya tidak ada masalah. Maka saya berinisiatif memberikan ijazah ma'iyah kepada beliau karena beliau betul-betul spesial. Khusus untuk teman saya yang tadi barusan bertanya, Anda tidak bisa bikin puisi kayak beliau karena Anda bukan beliau. Dan tidak bisa itu. Saya juga tidak bisa bikin puisi kayak beliau. Tidak bisa. Mas Iman tidak bisa. Mas Taufik tidak bisa. Hanya dia kekasih Allah yang dikasih fadilah seperti itu. Kalau kita cari antropologinya, sosiologinya, mungkin karena beliau orang Melayu, saya orang Jawa. Ya. Beda cara orang Melayu dengan orang Jawa di dalam memperlakukan kehidupan, iramanya beda, keras dan empuknya beda, dan seterusnya. Itu hanya alasan saja. Sebenarnya memang tidak mungkin. Bahkan Jalaluddin Rumi juga tidak bisa seperti Bang Tarji. Tidak bisa. Ini serius. Dan saya tidak berhenti melihat Bang Tarji hanya pada puisinya, karena puisinya itu adalah pantulan dari siapa dia yang Allah kehendaki. Saya sebenarnya sedang membaca Lauhul Mahfuz. Jadi yang kita baca itu bukan Sutarji, yang kita baca itu sebenarnya adalah nasib Allah kepada seseorang yang kemudian secara budaya disebut Sutarji Kalsumbari, kan begitu. Jadi memang ini. Ya enggak bisa, saya enggak bisa nulis musik kayak beliau sama sekali, gitu ya.